Langsung terjatuh nanti. Kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan. Sebagai pengingat teman, juga sebagai